kalian boten paring kepuyan langkung rumiyin. Menawi anak Prabu menika paring cecala langkung rumiyin. Pun bapa tata-tata pekajangan wonten ing alun-alun amethuk kreta kencana ingkang ngapantes. Sumawana ingkang bapa dawuh lawan ingkang bibi Yawi Warasini. Nyawisaken tirta sindustaman ingkang winadaning sangku kagem hanyep itampian paduka ngger anak Prabu sekalian. Kawula nuwun paman Prabu andadosaken gembiraning manah paring dawuh saking paman Prabu semanten kasok ing katresnan dumateng ingkang putra. Duh paman Prabu, menapa to darunanipun putra paduka ing amarta mboten paring cecala langkung rumiyin? Awit pamanggihipun ingkang putra nagari ing Lesanpura tanpa beda kadidene negari ing amarta. Pangraos sing manah sampun kula wengku kados kamukten kula piyambak paman. Oh inggih paman. Najan putra paduka mandura semanten ugi. Kawontenan negari ing Lesanpura tanpa beda kadidene negari ing mandura. Ingkang menika menika mangke mindhah mekawet ingkang putra menawi ndadak mawi pangkurmatan kados ingkang dipun dawaken dhateng paduka paman Prabu. Awit pamanggihipun ingkang putra, inggih paduka paman Prabu. Tan perbedo menawi kula sowan dhateng Sudarmo kula piyambak. Ilah. Inggih nggih. Ndadosaken bingeng manah kula malih. Awit saking dawuh pangandikanipun anak Prabu sekalian. Namung sasampunipun satata lenggah. Anak Prabu. Parma daya-daya pun bapa enggal nyuwun keterangan. Menapa ingkang dados kawigatosipun anak Prabu pareng prawuh wonten negari Lesanpura ingkang sampun sekalian kalian putra kula ing Mandura dinten mangke. Kawula nuwun inggih paman Prabu. Wale-wale menapa swanipun ingkang putra ing Amarta nalika semanten bidal saking Amarta lajeng tumuli sowan dhateng Mandura marak koko Prabu Baladewa. Ing pengajap sesarengan kula dherekaken sowan dhumateng paman Prabu wondene wigatosipun paman ingkang sepindah sawetawis putra paduka mboten ngemuningani dhateng kawontenaning nagari ing Lesanpura kados menapa kejet kaworan bingah raos ing manah kula paman sareng kula ngemuningani kawontenaning nagari ing Lesanpura samangke sampun benten kalian Lesanpura warsa ingkang kepengker. Inggih katitik saking kateng wewangunan ingkang samya kagulawentah dening para kawula praja ing Lesanpura. Jangkeping kaping kalih paman, putra paduka rumaos oneng kalian paman Prabu labet sawetawis boten ngabiyantara sowan dhateng paman Prabu. Wondene triwigato sing perlu paman. Suwanipun ingkang putra ing amarta anuhoni sedahan saking paman ingkang sampun kula tampi. Nalika semanten putra paduka nampi kandhek sakembaran ditanipun paman Prabu ngaturaken nawala dhateng putra paduka. Suraos ing kintaka paman Prabu keparingane bali putra paduka ing amarta ing pengajap kadhawuhan Anekseni anggen paduka paman Prabu badhe nyirami dhateng bibi Warasini anggenipun sampun angger bini ndungkap pitung candra kalenggahan menika. Mila paman putra paduka ing amarta suwan dhateng ing Lesanpura mung badhe nderek jemurung saha nderek mangayi badya dhateng keparingipun paman Prabu ingkang badhe nyirami dhumateng bibi Warasini. Nggih paman. Nadyan to putra paduka semanten ugi suwanipun ingkang putra mandurangan mlih dhateng adhi kula pun Narayana panasanes inggil-inggil pikajeng kados Yayi Prabu ing amarta. Bagi dari anak sani so dari mangai bagi keparing paman angin badi hamang kudamel. Hambi wadro bibi Warasini badi kasiraman hawit sampun wawak wajan tungkap pitung condro kalenggan meniko. Iya paman Prabu swaning Broto Sinun dari akimbar kakangku ku bakal dari anak sani anggoni paman Prabu bakal hanyirami kelawan bibi Warasini. Nadyan putra paduka semanten ugi paman kula nderekaken koko Prabu ing Mandura nderek anak seni Anggenipun Paman Prabu badhe hanyrami dhateng Bibi Warasini. Hanjra ingkang puspita warung. Kasiliring samirana mrih. Sekarang kadung kunyas kandanya weh raras renaning driya ing anak Prabu, anak Prabu. Ndadosaken gembiraning manah kula dawuh pangandikanipun anak Prabu. Anggenipun kraya-raya sami rawuh wonten ing lisan pura ngriki. Namung sak kepingin anak seni, anggen kula badhe. Hamangku damel hanyirami dhateng Kang Bibi Yayi Warasini. Inggih. Anak Prabu Punto adalah anak Prabu Baladewa. Sakderengipun kula ngaturaken sanget taking panunawis saking sih. Kalonggaranipun anak Prabu ingkang sampun kepareng minakaken wekdal kangge anuhoni dhateng pasedahan saking Kang Paman. Anak Prabu sasampunipun kula ngaturaken panuwun ingkang saageng-agengipun dhateng anak Prabu sekalian. Dalah putra kula pun Narayana apa maneh sira kula Bratasena. Namung ingkang pamaling lisan pura menika mangke calonipun saestu gadah damel menapa mboten nggih. Menopo darunanipun paman. Menopo sapapipun paman. Astunipun wekdal menika nggih. Kawontenan kula semonipun kadidene Surya ingkang kalingan Hima Himantaka. Sapapipun menapa anak Prabu? Mboten sanes. Ingkang kula manah namung kajawi kawontenanipun ingkang Bibi inggih pun Yayi Warasini. Wekdal menika nggadahi penyuwun dhumateng Kang Paman. Panyuwun menika mangke menawi kula mboten nglaksanani mbok menawi ndadosaken sakitipun ingkang Bibi Warasini. Sangat-sangat anggenipun nyidam kawoworan kados yang nyidam ricak cempaluk. Pengajap ingkang paman badhe nyirami dhateng Kang Bibi menika mboten kula sirami wonten ing negari ing lisan pura nanging badhe kula sunaken berkah perlu kula sirami wonten ing sendang utawi Tlaga Madirida. Tlaga Madirida menika inggih tasih ke bawah negari ing Lesanpura ingkang dumunung iring ler wetaning kraton Lesanpura. Menawi lumampah mekaten winatawis setunggal dinten sampun dateng wonten ing Tlaga Madirida. Lah ing mriku nggih. Inggih Bibi nggadhahi pinipun dhateng kang paman. Purun siniraman dhateng ing Tlaga Madirida. Namung anggenipun lumampah kepengin dipun titihaken. Namung titian menika wau sanes Krita Kencana, sanes Garuda, sanes Dripangga, sanes Pandu. Panyuwunipun ing Bibi kepengin dipun titihaken wujuding titian Sardula, namung ulesipun ingkang seta menika nggih Siang Pantara Ratri mung cipta pukulun tanoliban kaksi mila katur kang jun domane prasasat rageng ulun kang sembah mung gwing patanto prabu miwang kagungan to sing-sing sasat sampun prapti katonas to pukulun ulat Tenoro pati Om Romo Dewaning Sun lah ing kono to wau Sang Nata Prabu Punta Sang Nata Prabu Baladewa dupi miyarsa ingkang dados pangandikaning ingkang paman Prabu Setyajid sangkala sami njegrek Yayah Tugu Sinukarta surem sorot ing pandoning paningadhat kang murwing kias kaya muwun telenging kalbu pagene yo makaten ingkang dados pamundhutipun ingkang Bibi nalika semono sapanduratan mbah lawan musik mangkana wijiling pangandika Sang Nata Prabu Puntadewa. Paman Prabu kawula nuwun inggih sampun trewaca ingkang dados dawuh pangandikanipun Paman Prabu samendang boten karempit. mekaten ingkang dados pamundhutipun Bibi Warsini. Kersa siniraman dhateng ing Tlaga Madirida namung kepareng mundhut titian sardula ingkang ulesipun seta. Inggih, Nger. Paman Prabu lajeng kados pundi pambuti dayanipun awit pamundhutipun Bibi Warsini menika pamanggih kula ngarcapata dereng nate wonten wujuding sardula ingkang ulesipun seta. Bailatal. Paman, Paman Prabu. Maka teringkat dados pamundhutipun Bibi Warsini. Keparang siniraman nanging keparang mundhut didian sardula ingkang ulesipun seta. Bailatal. Saupami boten mestani ulesipun ngaten kula kinten gampil. Pados menika gampil. Dasaripun ingkang putra mandra menika wonten negari ingah-ingahan kula namung sardula. Namung cacatipun ulesipun boten pethak. Wela dalah kados pun dipaman. Lah menapa lampahan gagal anggenipun paman badhe nyirami dhateng Bibi Warsini. Wah, nggih anak Prabu, kula piyambak inggih ngantos bingung manah kula ribet telenging raos. Mongko nalika jaman gerbine ingkang sepisanan menika mboten ngaten menika pamutrahipun. Nalika jaman ngandhut ingkang rayi pun Setya Bhoma menika rumiyin mboten gadahi penyuwun menapa-menapa. Inggih nyidam namung inggih kados tiang nyidam limrah dari ngabangsanipun seger-segeran namung mlayu menika kok ngane-ane kek bayinipun ingkang kinandut bincang menika kados pundi kok nakalipun mboten jamak mundhut titian nyawon sardula seta elok ing kahanan malih nggih salebetipun ngandhut ing ngangka kalih menika kok cepenganipun namung gegaman remenipun namung isik-isik duwung. Remenipun namung hanya pengigodo swana candra salam menika kula piyambak ngantos bingung manah kula. Mekaten paman. Wah, adalah. Wah, kados pundi paman? Kok mekaten kawontenipun Bibi Warsini? Inggih, nggih. Kula piyambak inggih manah slaganipun kok benten kathah kalian. Nalika jaman wawarat sepindhan. Monggo sak ngertos kula. Tiang wawarat menika angelipun mboten kados menawi nembe wawarat sepindhan menika ngadi-adi sanget. Ning jaman sepindhan niku mboten nggih, mboten ngadi-adi kados menika. Gampil sanget. Namung saring ngangka kalih menika nggih. Wah, ngadi-adi sanget menawi kula tilar mboten purun. Ngantos menawi siniwaka kula wakilaken dhateng pepatih negari ing Mlesan pura kula menika badhe siniwaka mawon mboten keparengan ing bibitipun gondeli. Nawis Siniwaka tetep tumut kalian anggen kula Siniwaka. Lho kok ngaten kawontenanipun inggih Bibi. Paman Prabu, Bratasena apa? Jroning Bibi Warsini darbi pamundhut mengko niku mau apa Paman Prabu ra kepareng utusan marang para nayakaning nagara Mlesan Buhangupadi. Pundutaning Bibi Warsini pun bapa wis nyebar para nayaka wis kongkonan para prajurit padha tak dawuh ngupaya munggah ana ngendi papaning sardula seta ning nyatane padha cabar ora entuk gawe adoh sadurunge Bratasena prapta pun bapa wis kongkonan marang para nayaka nanging padha ora entuk gawe kabeh. Narayana, kula kok Prabu, mbok yo kowe iki caturan. Dijak ngoyo yo rembugan yo ora. Kancane padha matur kaya betet sewu, Narayana mung meneng wae. Kowe iki mbok yo usul ngono to, Nggih. Kawula nuwun iki. Menawi kula ngadawan matur, Paman. Putra Paduka namung saged ngaturi wawasan mbok bilih dipun agem dening Paman Prabu. Nggih, kados pundi? Menawi pancen Paman Prabu sampun keparing utusan dhateng para nayaka mung kenyatanipun mboten asal damel. Mbok nggih menika mangke pindah malih, Paman. Pamanggih kula dipun wonten ana pasang grogol kemawon wonten madyaning wana. Wana pundi, Kiri? Pamanggih kula ingkang kata satu ini pun namun kajawi wana ing winang seroyo prayogi menawi Paman Prabu kepareng utusan pasang grogol dateng wana winang seroyo kemawon. Long-long ing driyo mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lirin notan pokanin ing lirin notan pokanin yang tan tulus so om yang tan tulus so mengkutan ya utomo mangkono sanoto wutnya ing putra Raden Narayana mekaten awit saking pemanggihipun putra kula pun Narayana. Inggih paman. Malah samenika gentos kula wangsulaken dhateng anak Prabu ing Mandura dalah putra kula Narayana. Punapi malih anak Prabu Puntadewa. Badhal pindah anginipun sampun kepareng gulung alang-alang. Margi pup teng paman gadhahi pitangan sampun jangkep. Mila paduka-paduka sekalian kula rawaken menika ing pengajap menawi wonten ribet menapa-menapa saged angin tasih damel. Ingkang menika nggih gegandhengan kula menika mboten kanthi kegiatan. Anak nembe setunggal nanging pawestri mboten saged kula kanthi tarosan menapa-menapa dasaripun setya bumutase halit. Menapa saking kepareng kembalih pun anak Prabu sekalian menawi bab menika kula pasrahaken dhateng paduka anak Prabu. Sikro kang bala buningal Hatam kusam yo ngedal ilir katit ileking kondo kang iwan kung mancang ing bila tal awlo no no no ni Paman Prabu atas kejigurukan wurkir kencana kebelah barang samudra madu bingeng mana kula dupi kula tampi dawuhipun Paman Prabu inggih dawuh menika ingkang kula srantos Paman Prabu. Menawi pancen tetulung mekaten Paman Prabu sampun mengkih watos. Bab menika cekap putra Paduka sedaya ingkang badhe hangayat di Paman Prabu cekap sekeca lenggah wonten negari. Mangke kula ingkang badhe mbudi daya. Inggih Paman Prabu. Sampun kuwatos sing penggalih menawi bab menika sampun kapasrahaken dhateng kula sakadang. Menika mangke kula sakadang kang badhe mbudi daya. Angupadi dhateng pamundhutipun Bibi Warasini. Yayaji, mula Koko Prabu, Yai Prabu mboten perlu kepareng tindak cekap rakanto kemawon. Menika bareng malah kalian kadang patku Yai Bratasena badhe kula kanthi. Engkang perlu mbudi daya kados sing dipun aturaken ngadi kula Narayana. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Mangke cekap marakanto kula dalah Koko Prabu Mandura menawi malih Dimas Bratasena ing badhe ambudi daya. Pamundhutipun Bibi Warasini. Ya Paman Prabu. Sabisa-bisa aku bakal nderek sabiyantu. Bisane antuk gawe nggone Paman Prabu dipundhuti Bibi Warasini golek macan putih. Waduh, nggir, nggir. Kados mekaten swarganipun ingkang bapa, nggir. Nyemerapi anak-anak sami guyup. anak-anak sami cancut taliwondo menika mbedhedhek raos ing manah kula nggih kados sinumbang bondo ingkang boten kantenan kathahipun. Namung wujuding sakesagahan nggih mawon sampun dadosaken bombong ing manah. Anak Prabu, anak Prabu. Borong nggih anggen kula gadah damel. Kalaksanan inggih saking anak Prabu sedaya mboten inggih saking andika nggir sekalian. Pun bapa ngrumaos sampun saged tibah menapa-menapa. Menawi kula nyemarapi lampahan kados ngaten menika lajeng kula kemutan zaman kula tasih enem. Sami-sami kempal nergari mandura ing antawisipun kula. Kakang Rukma dalah Kakang Prabu Basudewa. Borong nggir. Ing paman sagedipun namung jumurung pamuji mirih kasempatan ing lampah. Sak pengiripun anak Prabu kula badhe manjing dhateng madyaning sangkar pamujane nyuwun dhateng Jawa tumugi kasempatan ingkang dados keparingipun anak Prabu sekalian. Wekdal menika kula sumanggahaken dening paduka nggih anak Prabu mirih kasempatan ing lampah. Paman Prabu inggih, nuwun inggih Kanjeng Paman Prabu. Malah kepareng ordaya daya kula nyuwun pamit paman badhe pidhah dhateng Wana Minangkusraya pasang grogol. Nggih, mboten langkung namung ndherekaken muji rayu. Bab ubo rampe kepareng mendhet kemawon saking garing Lisan Puro kladaya obo kemawon dhateng para prajurit lan purnayakaning nagari Lisan Puro. Menapa ingkang kangge pirantos grogol kula dadi perintah kemawon nggih, mbok menawi tumrap ubo rampe sampun semawis. Bab niku gampil paman. Kula nggih nyuwun pamit Paman Prabu. Inggih nggih anak kula Narayana. Nadyan tasih mudha sampun ketingal wasis. Pertitis ingkang dados dawuhipun nggih Narayana. Kula kudang nggih dados solare ingkang pinunjul tiyang kang utami. Anak Prabu menapa wales kula dhateng anak Prabu Baladewa. Punapa malih dhateng anak kula pun Narayana wales kula menapa nggih menawi saged tansah damel. Bab menika mboten perlu mengalih paman. Margi samun sak limrahipun tumrap kula menika ngaturaken bekti dhateng Paman Prabu. Iya. Paman Prabu ra usah dadak ngrekoso penggali. Iya, Bratasena mangsa bodho Bratasena. Aku bisa aku ya mung nyangoni puji rahayu ya Bratasena yen kurang apa-apa wae obo karo bocah-bocah Lisan Puro. Iya. Yai Prabu kula nyuwun pamit. Yai Prabu kula nggih nyuwun pamit. Mbar kakangku aku njaluk pamit. Inggih Koko Prabu mboten langkung namung ngandherekaken raharja tindaipun Koko Prabu dalah Kakang Mas Narayana. Bratasena jroning kuwi ndherekake kengroko sekalian duga-duga digawa ngati-ati aja keri Bratasena. Oh, Anak Prabu Puntadewa, kula paman Prabu. Mekaten katrengginas trampil tandang grayangipun anak-anak kula ketitik. Nadyan to dening kasembadan yang sadamel namung samung saged ngetingalaken. Dharma bektinipun dhateng ing paman. Paman Prabu kula nuwun inggih. Ingkang menika nggih. Sinambi nyrantos wangsulipun anak-anak kula menika wau kepareng monggo anak Prabu. Kula kanthi manjing kedaton, selajengipun manjing Sangkar Pamujan nyuwun dumateng Dewa tumugi asal damel nggih. Mboten langkung sae kula dhirikaken Paman Prabu. Plaheng kana to wau. Sampun titi paripurna pangandikaning wong agung lisan pura. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandikaning Ratu datang ing Wolawali pindhane Wekresna tumetes ing dilancang seta tangkena dene cal. Piyak ngarsa tanggap ing wiriku ndring Sang Prabu Cilandra ayah penganten binayang Hayangkari. Tinoning pasewakan kusono sutra maneka biar katoliku wau kau tinggal sirna tok kundurang daton tindal irhamat sang lupa limbian mereka simpir ngeriak gajah nguling prato sangat jengi gaperung kurakan warono pantas lamun to sayang prabu bios nuwa kemangakan busono keparabun sang mang masung sunti golinu tingku moloki nancinganing garudho marap mungkur utau tani garudho tinit paning segera muncara sinonggo ing Prabu Kancana. Sumping parumping pitutuh kebahan sureng pati anting-anting pinadhe ing kumala sangsangan Banduwara harjo badheng diwangkara mengagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tali bebinggel calon piringasi nonggo gelang kono dinosok susupi tajuk sakembaran manggarang sembulian semampir warongkola darang utiran nunggah semisi nosotio kandilan kemalon rekto duung tinatah tinaturung go tinarate sing sosotio manegem dedet alas-alasan ingkang pinarada biur calono cimde pospito gubek kuprinto gubek muncala kancono huncala warastro agak roncong sarporojo kencono ingkang kinario pantes pangagem cenilo ingkang pinadeng sosotio mubiara sinong songkan kertas jene pinarada biur dan hanya para babi yang senimi manggung katanggung gak ngambil upacara noto jinajaran biadu parekan joko peloro-loro kali lajur sisi ingkang enam podo ayu-ayu warnane indah di busanane sapa pak matiane saja ini tapak ipantesina karyo bronto sang noto kadyo binayang bayang kari sirno sipating titah yayah jeweto sang iwang kuwiro ingkang ginar peporo hapsoro hapsari sanoto prato sang ajingi gapuro sakolo kendelamir sanyupo renggani gapuro ing pengajat kinerjo kanggi panglipur tenging penggali kocap gapuro gedeni upomo ngukir-mukir mahameru duwili angung kuli pucang lawan dirisan pucang gapuro sinung mirasa kepo jengi gedeni katingal rebut probok lawan saroting yang para tonggo patien cotinondri yayah suryo kembar mungguing daratan sirapeng gapura parunggu sariah dekat-dekat si balitung unda-unda anaki bang dijupinan tebing tembok gerilun sumber dipindah toka lu ngang ngemutuyo dinyuk tahaki marang seling raton inepeng gapura kocok kedaingkan ginubang ngerasane ing jero cendera gambaran nang lawan wadon ingkang lanang gambari Bathara Kumaja ingkang wadon gambandir Bathari Kumara teh yen mengko kadya bedang kang lagi ya semanya lamun to minep kadya temanten pepasian kanan giringi gapura nika alas-alasan senengan duren wana labur ingkang kinario katingal pinulas rina jewerdi saka pintere sing gawe dina saking mandra kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe pipining gapura sinungan gubala sakembaran ing awak-awakan parunggu sari rirambutan pamor binter ngosan kawat motoku mulai ngati latan mas jinggo untuk siyong salako menro grono jinro terus ingkarno deningoni bermono lawan bermani bermono kumbang lanang bermani kumbang wadun kacepengan godos mawon no binti yen pindu jemeng ngomine ping duara berenging kumbang lanang lawan wadun pindu pangering yakso kang rasa nudruk yen mbe wuning mboten mestani menika gupala yekti sininggo Bathara Cingkara Balapata jebote yaksa ingkang tenggo sila metangkep dasana gaing lisan pura papan pasir waradin toya wening tinalangan winuta hakim marang jeling ratun sinungan telih mutahe pinara para kinarya padusan ing para kenya yen jari Respati wanci sami bareng Sewaka wiling toya aroma mangembar kandhani labet kalunturan marang ukuling para kenya kang padha lintiring toya sato masalah betingkah daton ing lisan pura datang no gondo ingkang ngujiwan ingkang kinur kali kilaning pelataran sinebaran ilo lawan pakojo lamun to sinampar lampahing para kenya pating glebiar pating celorot cinundur pindho kartiku asilih pernah katelah dalasa mangki kedaton ing lisan pura datang kantenan siang lawan ratrine saking ageng-ageng ing susut yami warna ingkang kinaro rengganing kedaton yang wangi padangi pindho rahino lamun to rahino kasang sehan lai opo to ingkang kinur tetengaran siang lawan ratri wonten klang naling sang katong ngeran peksi jiwa-jiwa sajudo yang peksi sobo yang antar ning rahin lamun to peksi minggah sajudoan sami antara ning ratri dadi wong sajoni kedaton ning lisan kuramung anut marang laku jantra ning manuk Paripurna sang katung kang ngamirsani dhateng ngupa rengganing gapura. Giya Sasmita kaparingaken dhateng mban ingkang kaparingan Sasmita punyat saking palanggan Manji Jero Raton Narsematu dhateng Kanjeng Ratu. Sang katung ya nganti dhateng ing putra Manji Jero Raton. Ing kono to wau kating masang katong sampun kunjereng raton sekalian kalau ingkang putra Prabu Puntadewa sinigik ingkang kunjereng raton gentya kawuwuseng mangke datang kaya kang namadyani gupit mayang arumandra kini kating masang narpa dayinta dewi waras niki parang pinarak lenggah kahadhep ingkang putra Dewi Setya Bumung yen cilandra kaya nembing laras jroning penggalih. Thank you. menika to warane kang ana madyaning kadhatoning lisan pura. Sang Narpa Dayinta Premis Warinata kang asesilih Dewi Warasini. Wanita endiah pun nang warna turta karangga busana ling-ling garwaning ngalendra. Mila datanmu kalamun to kasuk kaunang-unang dadi panjangi kidung. Gandhes luwes sosolae demes wicarane nadyan tamba mbrong katingal mundhak ayune. Yang ngandika ngumul warung candraning kusuma dewi katingal salira jenar ambeng lekeris mestaka sedengah mesan arikmat semengembang baku ngetuk atap lir tinoto adi-adi sinemnya mencis panjerah palarapan nyilo cendani karena sengah jamur kuping pilingan hanapak palu sogoan kaya pinatut idepit mengeng tawang. Imbo nanggas pisang kasambungan bayu kaya pinulas. Netron jahit talindri pengarasan ramping uangan yang kabutung pepasu lirik pinatut gerono ngurungi lakinya manggis karengat. Wajo petak rintip tir-tir tutup etes jonggo sengeng lu gadung dodo wijang pamidangan yang rajimas. Pambayun hangin yudinto bebayu katon ngarencang. Astana gini bergading dari Cimucuk Tanjung lambung hanawan kemit cekik munga pocong sendiri pinatut kuku hamukang gangsir jajeng kuler cupu manik garis lurus turut amrit kempol kiyal ngemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder liri jinongko telapak nyamparan gading dari Citru jejempu yang cilong derpindo sirah sarto yang mesem pahit madu pinastiko. Lamun cilondro basan kurang condro luwih warno orang montor-montor putih ngara coba tuh bersesat widadari wijelantah nali kemangi kehadap ingkang putro Dewi Setia Bomo daksar masih mudi indah yang langkungi bersesat widadari ingkang turun sangking wiyati bila datan muka lamun tadio skarlati saya sining nagari saya sing tuh Dewi ono madyaning kraton ngerantos kundiri pun ingkang roko noto prabu ugro sino ya prabu Setyajid dipimireng tengoro kundiri sang katon utawi marak ingemban kang atur meninggok kundiri sang prabu idoyo dia kusumu deminya saking palenggan arah sama apa dateng kundiri pun sang noto prabu Setyajid. Yeah. Kak Sri Tinulu. Rerengganing puri mandragini Meswari nanggapi kun during nata pra Noto sangkato Rokono to sangkatong ing dereng sawetawis dang undur paduka kangjung sinuwun garwa paduka kula ngaturaken sumping pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepada paduka ingkang sinuwun Yayi Ratu Warsini kaya sing suntompo banget ing pantaniman ingsun Yayi Ratu ngaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tampan nono Yayi Kacat dongeng tangan kekalih kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih. Putra kula ing Amarta nggih anak Prabu Punta. Sami Raharjo rawuh paduka nggih anak Prabu. Inggih Bibi. Sampun kula tampi paring perembaginipun Bibi Ratu namung pangabekti kula mugi kunjuk Bibi. Inggih-inggih anak Prabu sampun kula tampi kanthi gembiraning manah. Pangabekti sangking paduka nggih anak Prabu. Kanjeng Rama putra paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Lailah taala. Putraku bocah ayu, putraku bocah manis nggir, setya bomo. Wis tak tampa banget panrenipun bapa sira ngaturake pangabekti pengestuku tampan nono setya bomo. Kacar dunging tangan kekali kulopun diwan mustoko mukita doso cimet. Koko Prabu, kulo ngaturaken pangapekti mugi gunju. Iya, iya, yai. Yai Setya Bumus ndak tompo banget manremaning pun kakang pengestuku tanpa nono yai. Sang kelangkung angin kulo mundi mugi dadoso cimat Koko Prabu. Yai Ratu. Wonten adawuh. Sawetara pun kakang rumadyan ing pasiwakan setemene. Pun kakang kerawan anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Baladewa, putraku Narayana lawan putraku Bharatasena. Ingkang wigatine kabeh mau padha kepengin nderek anak saninggonipun kakang bakal nyirami lawan Yai Ratu. Ingkang dina iki Yai Ratu wis wawakaja genep pitung candra kalenggahan iki.